Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ayah ma'asara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-220. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an ibni umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lan yajalal mu'minu fi fushatin min dinihi man lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Berkata al-imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Ibni Umar, Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi man lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dalam urusan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Telah meriwayatkannya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam hadis yang agung dan mulia ini, An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan riwayat dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lan yajalal mu'minu fi fushatin min dinihi man lam yusib daman haraman. Dibawakan hadis ini dalam bab haramnya kedzaliman dan wajibnya untuk kita mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi, minta dihalalkan dari kedzaliman yang pernah kita lakukan padanya. Maka dalam riwayat yang dinukil dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah menyatakan seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dalam perkara agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Jadi seseorang dia berada dalam kelapangan, keluasan dalam urusan agamanya selama dia tidak membunuh seorang mukmin atau seorang kafir dhimmi atau seorang kafir mu'ahad atau seorang kafir musta'man. Maka darahnya seorang mukmin atau kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ini darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Itu darahnya seorang muslim, darahnya seorang dhimmi, darahnya seorang kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, kemudian kafir musta'man yang diberi jaminan keamanan oleh kaum muslimin, ini haram untuk ditumpahkan. Dan yang paling besarnya adalah darah seorang mukmin. Adapun darahnya kafir yang harbi yang memerangi kaum muslimin, maka darahnya tidak haram, bisa ditumpahkan dalam peperangan. Maka Rasulullah menyatakan seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan, dalam keluasan dalam urusan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Berarti kalau seorang mukmin dia menumpahkan darah yang haram, maka dia akan mengalami kesempitan dalam urusan agamanya. Dadanya akan sempit, akan sesak, sampai dia bisa keluar dari yang demikian itu. Dan ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya. Allah melaknatnya. Allah persiapkan baginya adab yang sangat besar. Maka darah seorang mukmin ini yang paling agung, yang paling bernilai, yang paling haram untuk ditumpahkan. Siapa yang menumpahkan darah seorang mukmin dengan sengaja, balasannya sangat mengerikan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ada 5 hukuman. Yang pertama, dia terancam dengan siksa neraka jahanam. Yang kedua, dia kekal, disebutkan dia kekal di dalamnya. Kemudian Allah murka padanya. Kemudian Allah melaknatnya. Ini yang keempat. Yang kelima, Allah siapkan baginya adab yang besar di neraka jahanam. Ini diperuntukkan bagi orang yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja. Berarti dia telah menumpahkan darah yang haram. Agamanya menjadi sempit. Dadanya juga menjadi sempit, sampai dia bisa-bisa keluar dari agamanya, menjadi murtad, mati kafir, sehingga di akhirat dia termasuk ahlu nar yang kekal abadi di dalamnya. Waliyadubillah. Maka seorang mukmin akan tetap dalam kelapangan dalam urusan agamanya, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Apakah dia menumpahkan dengan cara membunuh, atau dia ikut berperan sebagai dalam sebuah upaya pembunuhan. Maka jika seseorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, berarti dia telah menumpahkan darah yang haram. Jiwanya akan menjadi sempit, agamanya sempit. Ini sebagai dalil bahwasanya menumpahkan darah yang haram termasuk di antara dosa-dosa besar. Ini enggak ada keraguan. Enggak ada keraguan padanya. Karena membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan tanpa hak termasuk min kabairid dunub, termasuk dosa-dosa besar. Yang jadi pertanyaan, jika seseorang sudah tobat dari perbuatan dosa besar pembunuhan, apakah sah tobatnya? Jumhur ulama menyatakan tobatnya sah. Sebagai tobatnya pembunuh 100 jiwa dalam riwayat yang sahih. Kemudian bagaimana tobatnya membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia terkait dengan tiga hak. Pertama, hak Allah. Kemudian hak yang terbunuh. Kemudian hak wali-wali atau kerabat yang terbunuh. Maka terkait dengan haknya Allah, dia melakukan dosa besar. Kalau dia bertobat darinya, Allah akan terima tobatnya. Ini enggak ada keraguan padanya. Adapun haknya pihak yang terbunuh, maka para ulama menyatakan haknya orang yang terbunuh tidak gugur dengan taubat. Karena di antara syarat taubat yang terkait dengan hak hamba harus mengembalikan kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan, pengambilan hak secara zalim yang kita lakukan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Lantas bagaimana orang yang terbunuh, kan kita gak bisa mengembalikan haknya padanya karena sudah mati. Maka nanti pada hari kiamat dia mesti mendapatkan kisos, akan dikisos. Namun dari zahir ayat di mana Allah menyatakan kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka dengan melakukan dosa-dosa besar, jangan kalian putus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Sungguh Allah dan yang akan mengampuni dosa-dosa semuanya tanpa terkecuali. Karena Allah dan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari ayat ini bahwasanya Allah akan menerima taubatnya secara sempurna jika diketahui kejujuran taubat si hamba tadi. Adapun terkait hak kerabat yang terbunuh, maka harus diselesaikan. Maka di situ diberlakukan hukum Allah. Imam kerabat pihak yang terbunuh itu memaafkan secara cuma-cuma, atau imam mengambil tebusan, atau kemungkinan yang ketiga diberlakukan kisos padanya, ditegakkan kisos, membunuh, kisosnya dibunuh. Atau berdamai dengan pihak pembunuh baik dengan cara meringankan tebusan atau mungkin menaikkannya. Maka ini yang bisa dilakukan oleh wali atau kerabat pihak yang terbunuh, karena hak mereka tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang lebih banyak nilainya daripada tebusan. Dari hadis yang agung dan mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan tanpa hak termasuk dosa-dosa besar. Kemudian orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja ini dikhawatirkan akan lepas dari agamanya. Dikhawatirkan akan lepas dari agamanya. Jadi membunuh jiwa seorang mukmin ini dosanya sangat besar, termasuk diantara sebesar-besar dosa besar. Bahkan kita sebutkan tadi dikhawatirkan dia akan terlepas dari agamanya. Hadis yang berikutnya 221. Qala Nawawi rahimahullah wa an Hawlata binti Amirin al-Ansariyah. Hawlah bintu Qais bin Fahad bin Qais bin Sa'labah al-Ansari An-Najariyah. Ada yang menyebutkan namanya Huwailah Ummu Muhammad. Ini istri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wa anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul: Inna rijalan yatahawaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Hawlah binti Amir al-Ansariyah, dia istri Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman dari Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang yatahawwadun, mereka menggunakan harta Allah dengan tanpa hak. Harta Allah yang ada di Baitul Mal kaum muslimin digunakan dengan tanpa hak. Maka bagi mereka nanti siksa neraka pada hari kiamat. Disebutkan di sini Rasul menyatakan ada nanti orang-orang yang mereka itu akan mempergunakan harta Allah, harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Maka ancaman hukuman bagi mereka adalah bagi mereka siksa neraka pada hari kiamat sebagai balasan atas perbuatan dia yang sangat jelek menggunakan harta Allah, harta kaum muslimin dengan cara tanpa hak. Maka dalam hadis ini ada satu faedah. Di sini terdapat anjuran untuk kita menjaga harta kaum muslimin dan juga menjaga kemaslahatan-kemaslahatan kaum mukminin secara umum. Kemudian juga disebutkan di sini bahwasanya menggunakan harta Allah, harta kaum muslimin dengan tanpa hak termasuk kedzaliman. Maka enggak boleh menggunakan harta Allah, harta kaum muslimin dalam rangka untuk memuaskan syahwat pribadi. Ini perkara yang haram. Juga di sini sekaligus terdapat peringatan padanya dari membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Maka ringkasnya hadis ini menjelaskan setiap orang yang membelanjakan harta dengan cara yang tidak syar'i, apakah itu harta dia sendiri ataukah harta selainnya, maka dia terancam dengan siksa neraka pada hari kiamat, kecuali kalau dia bertobat dengan sebenar-benar taubat, dia kembalikan kedzaliman yang dilakukan pada pemiliknya. Bagaimana kalau seorang dulu pernah membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang haram, untuk minum khamr dan lain sebagainya, maka dia harus bertobat darinya dengan taubat nasuha. Dan siapa yang bertobat, Allah akan terima taubatnya. Seperti yang dijanjikan oleh Allah, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan oleh Muhammad, "Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang berlebih-lebihan atas diri mereka dengan melakukan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah dan yang maha mengampuni dosa-dosa semuanya, karena dia dan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayya'tiyakumul adabu summa la tungsorun." Kembalilah, bertobatlah kepada Rabb kalian, berserah dirilah padanya sebelum datang pada kalian azab yang sangat pedih, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ay ya'tiyakumul adabu baghatan wa antum la tas'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian dari Rabb kalian sebelum nanti adab mendatangi kalian secara tiba-tiba dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ini bagi orang yang menggunakan harta yang bukan menjadi haknya dengan cara zalim, ancamannya seperti yang tersebut dalam hadis ini, yaitu diancam dengan neraka, diancam dengan neraka pada hari kiamat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, hadis ini memberikan peringatan dari membelanjakan harta di jalan-jalan yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Juga hadis ini memberikan peringatan dari tahawud, nanti menggunakan harta tanpa hak. Karena harta dijadikan oleh Allah bagi seorang hamba sebagai penopang kehidupan manusia, yang dengan harta itu akan tertopang maslahat agama dan dunia mereka. Sehingga kalau seseorang menggunakan atau membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang tidak mendatangkan maslahat, maka dia termasuk minal mutahawwidin fi malillahi bighairi haq, termasuk orang-orang yang mempergunakan harta Allah dengan tanpa hak. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.